Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an, untuk malam hari ini ada sedikit perubahan yang harusnya jadwal malam ini diisi oleh Ustazuna Al-Fadil Abul Hasan As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'a, karena beliau berhalangan sehingga beliau meminta ana untuk bertukar jadwal dengan beliau, sehingga insyaallah jadwal ana besok yang mengisi adalah Al-Ustaz Abul Hasan As-Sidawi rahimahu hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Lanjutkan kitab yang biasa beliau isi, Sahih Muslim insyaallah. Tayyib, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini masih dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam kitab At-Taharah wa Asraruha wa Salah wa ma yata'allaqu biha. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bagaimana uraian beliau yang begitu dalam tentang arti thaharah dalam Islam. Barakallahu fikum. Thaharah itu ada 4 tingkatan. Kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan izalatul fadhalat juga ada 2 macam. Nah, kita masuk pasal berikutnya. Qala al-mustanif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal. Wa ammas salatu fa innaha imaduddini wa ghurratu ta'ati wa qad warada fi fadailis salah akhbarun katsiratun masyhuratun wa min ahsani adabiha al-khusyu'. Nah, adapun kata beliau salat, maka dia adalah tiang dari agama. Barakallahu fikum. Nah, yang namanya tiang itu penyangga. Ya. Kalau sebuah bangunan tiangnya roboh, maka bangunan itu akan runtuh. Nah, makanya sholat itu dianalogikan dengan tiang. Karena orang yang sholatnya barakallahu fikum rusak, ya, atau orang yang barakallahu fikum meninggalkan sholat, maka bangunan keislamannya menjadi runtuh. Jadi perkara sholat ini bukanlah perkara yang enteng, bukanlah perkara yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, dia yang menentukan amalan-amalan yang lain. Nah, ya. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat terkait dengan urusan antara hamba dengan Allah adalah sholat. Barakallahu fikum. Nah, kalau sholat seorang itu baik, bagus, barakallahu fikum, itu akan memberikan efek pada amalan-amalan yang lain. Sehingga tidak salah kalau Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan fahish dan mungkar. Nah, yang mungkin akan menjadi pertanyaan di kalangan kaum muslimin, tapi mengapa ya barakallahu fikum masih banyak orang-orang yang kehilangan sandalnya di masjid? Tahu-tahu hilang, ada yang gosok. Ya. Kalau itu di masjid orang awam, ya sudah makanan mereka. Ya. Apalagi kalau sholat Jumat. Barakallahu fikum. Nah, orang yang kehilangan sandal, ya sudah biasa. Barakallahu fikum. Nah, bahkan kalau di masjid-masjid barakallahu fikum orang awam, bukan hanya sandal, motor pun bisa hilang. Barakallahu fikum. Nah, ya, sepeda pun bisa hilang. Tas juga bisa hilang. Barakallahu fikum. Nah, makanya mereka memasang CCTV di masjid-masjid itu. Ya, nah, usut punya usut, ada yang ketangkep, yang ngambil ya, yang ikut sholat jamaah itulah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang ajib itu kalau perbuatan seperti itu terjadi di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantrennya pun bukan pondok pesantren abangan, tapi pondok pesantren ahlus sunnah salafiyin. Sudah berapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari para thalabah yang ya sering meminta ustaz tolong diingatkan para santri ya, nah yang suka resop sandal temennya. Yang ajib lagi apa? Sandal ustaz pun pernah digosok. Ajib, ya kan? Nah, saya pernah mengalami. Ya, makanya bisa ngomong Ustaz Agus, bayangkan sandalnya sebesar itu juga pernah hilang. Ya, nah, apakah ada jin? Ya, jangan suka menyalahkan jin. Dikit-dikit ada hilang jin, dikit-dikit ada hilang jin. Ya, nanti jinnya protes sama kita. Barakallahu fikum. Nah. Nah, terus gimana itu Ustaz? Ya, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahish dan mungkar. Nah, apakah ayat Qur'annya tidak benar? Atau bagaimana? Jawabannya, barakallahu fikum, ayat Al-Qur'an kebenarannya mutlak, absolut. Nggak bisa diotak-atik. Harga mati. Itu harga mati beneran. Ya, kebenaran Al-Quran itu barakallahu fikum absolut hakiki, mutlak harga mati, gak bisa diotak-atik. Nah, yang salah itu siapa? Musollinya. Makanya di dalam Al-Quran ada yang namanya wailun lil musolli. Ya gak? Celaka itu orang-orang yang sholat. Nah, jadi bukan sholatnya yang masalah itu. Tapi apa? Orang yang sholatnya itulah yang bermasalah. Berarti pada sholatnya ada yang tidak benar. Ya, pada sholatnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, ya. Kalau santri barakallahu fikum masih suka menggosok punya temannya, ya, mengambil barang temannya, nah, berarti sholatnya itu barakallahu fikum, ya, perlu dipertanyakan. Nah, sholat itu barakallahu fikum dari awal, ya, mulai dari kita persiapan sampai akhir, itu sebenarnya melatih kita, mendidik kita, agar orang Islam itu berkarakter. Ya. Punya karakter yang barakallahu fikum mulia. Punya karakter yang barakallahu fikum, ya, tangguh. Nah, mulai dari yang namanya bersih-bersihnya itu diajarkan, ya kan? Wudu, barakallahu fikum. Mulai dari yang namanya juga kedisiplinan, waktu, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga melatih yang namanya fokus. Ya, ketika kita sholat, itu kita menghadap ke arah yang sama, ke arah kiblat. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Islam ingin mengajarkan setiap muslim dan muslimah dalam melakukan sebuah amalan, pekerjaan, dia harus fokus. Ya. Nah, itu dilatih di sholat itu. Nah, kalau kita di sholat gak bisa fokus. Padahal itu barakallahu fikum adalah momen yang sangat-sangat luar biasa. Dimana disitulah kita bisa menjalin koneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di luar dari itu kalau sholat saja gak bisa fokus. Nah. Tidak akan jauh berbeda. Ya. Nah, bagi yang sholatnya itu barakallahu fikum. Kesana kemari pikirannya. Ya. Gerakannya juga gak khusyuk. Garuk-garuk kepala. Itu diantaranya gara-gara kemarin. Ya, nah rambutnya malas-malas dibersihkan. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Atau malah sholat mainan kuku bersihin. Sholat, nah ya kan mainin kuku gini. Barakallahu fikum ada yang kotor dibersihkan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu, ya. Kalau sudah seperti itu sholatnya. Maka ketika durus, barakallahu fikum, nah Anda akan tidak jauh berbeda dari situ. Pas sholat saja seperti itu perilakunya. Apalagi pas dares. Ya, guru menerangkan, malah dia menggambar, ya, barakallahu fikum, nah. Sampai wajah ustadznya pun dia gambar, barakallahu fikum, nah. Kayaknya fokus ngeliatin ustadznya gitu ya, barakallahu fikum, nah. Ya, ternyata sedang menggambar wajah ustadznya barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Nah, coret-coret pas dares itu ya. Nah, lama sekali ustadznya aku lapar ya kan? Nah. Ya, itu saya mendapati. Karena pas ujian, itu buku-bukunya santri, saya suruh kumpulkan di depan, saya cek. Nah, ketemulah coretan-coretan tadi, ya kan? Nah, aku lapar. Ya, jadi saya agak menitiskan air mata gitu ya. Nah, ya, sedih. Waduh, santrinya sampai kelaparan begitu, barakallahu fikum. Nah, nggak fokus, ya. Barakallahu fikum. Nah, dan banyak hal-hal yang lain barakallahu fikum. Orang Islam itu kalau sholatnya benar, dijamin orang itu akan punya karakter yang top. Ya, nah, dari parasnya bersih, bersinar, glowing. yang rajin wudunya, hatinya, bawaannya, orangnya tenang, ya kan, berwibawa, pokoknya sudah. Antum latih lagi sholatnya yang benar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sholatnya benar, seperti yang dikatakan Al-Quran, sholat itu benar-benar membentuk karakter kita. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, waqad warada fi fadailis shalah akhbarun katsiratun. Dan telah datang di dalam keutamaan-keutamaan salat khabar-khabar yang begitu banyak dan masyhur. Kemudian beliau mengatakan wa min ahsani adabiha, dan di antara adab salat, etika sholat yang paling indah, yang paling bagus adalah khusyuk. Nah, poinnya di situ. Ya, barakallahu fikum. Nah, intinya di situ. Kekhusyuan. Melatih kita, barakallahu fikum, memiliki karakter al-khusyuk. Dan khusyuk inilah, barakallahu fikum, yang akan menentukan nilai ya sholat kita. Seberapa persen pahala, barakallahu fikum, yang kita peroleh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau kita melihat, barakallahu fikum, bagaimana kisah salafun salih dalam barakallahu fikum kekhusyuan mereka ketika sholat luar biasa. Tapi itu memang gak bisa antum peroleh dalam satu hari atau dua hari. Ya, itu butuh dilatih kekhusyuan itu. Ya, sebagaimana anda melatih diri anda untuk memanah. Ya, nah, sampai jempolnya bengkak, telunjuknya bengkak, tangannya kemeng, barakallahu fikum. Nah, terus dilesatkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, begitu juga kekhusyuan itu butuh dilatih. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau sudah berhasil barakallahu fikum mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, itu luar biasa pengaruhnya barakallahu fikum. Nah, iya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat Ansari barakallahu fikum yang iya, dia menegakkan sholat. Nah, kemudian ada kaum musyrikin yang barakallahu fikum ya membidik dia jadi target. Nah, barakallahu fikum ya, karena mereka tahu orang Islam itu kalau sudah sholat ya di zaman itu sangat dalam kekhusyuannya. Nah, maka dilesatkanlah panah itu barakallahu fikum mengenai betisnya. Nah, sahabat itu tidak barakallahu fikum merubah posisinya dan dia terus melanjutkan sholatnya dalam keadaan darah itu terus mengalir. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu yang namanya kekhusyuan. Barakallahu fikum. Itu sebagai ganti obat bius. Ya. Nah, jadi seorang muslim ketika dia mampu menghadirkan khusyuk, dia juga mampu barakallahu fikum menghadirkan ya pikiran atau mengatur pikirannya. Nah, barakallahu fikum. Itu lebih hebat daripada obat bius. Disebutkan barakallahu fikum Urwah ibn Zubair. Ya, beliau menunggangi kuda kemudian kecelakaan, jatuh. Ya. Sehingga kakinya patah dan cukup parah, enggak bisa diselamatkan. Tim dokter mengatakan ini harus diamputasi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian musyawarah, ya, dokternya izin kepada Urwah. Mohon maaf, ya, wahai barakallahu fikum imam. Ini kita harus mengamputasi kaki Anda dan kita harus memberikan obat bius. Nah, barakallahu fikum. Dan dia tahu saat itu penggunaan obat bius, penggunaan alkohol. Nah, Barakallahu fikum. Maka Urwah mengatakan, enggak usah dikasih obat bius. Enggak usah. Ya. Ini kan darurat. Enggak usah. Saya enggak mau tubuh saya bersentuhan dengan benda itu. Barakallahu fikum. Sakit loh. Enggak apa-apa. Saya ada cara untuk mengatasinya. Barakallahu fikum. Benar ini? Benar. Ya sudah. Ya. Dokternya ngeri-ngeri takut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pasti teriakannya luar biasa. Bayangkan, barakallahu fikum. Ya, amputasi zaman dulu itu bukan kayak zaman sekarang. Pakai laser, seret gitu ya. Nah, zaman dulu pakai apa? Srek. Hah? Ya, gimana ngilunya itu dengar barakallahu fikum ketika gergaji itu, Bang? Ya, bergesekan dengan tulang suaranya. Dengernya aja antum yang enggak merasakan ngilu. Ya, nah, sakit. Gimana? Udah siap? Siap. Barakallahu fikum. Sudah. Beliau hanya berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Siap. Udah mulai prosesi. Ya, srek. Nah, enggak ada satupun teriakan dari lisan beliau. Ya. Nah, dokternya yang barakallahu fikum gergaji itu ya, sudah enggak kuat sudah. Barakallahu fikum. Menangis. Tapi beliau tidak meneteskan air mata. Enggak kerasa apa-apa. Ya, enggak pakai obat bius. Nah, itu kalau khusyuknya itu loh, levelnya udah barakallahu fikum levelnya Allah Ibnu Zubair. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu orang Islam dilatih dalam sholat itu. Dan ini barakallahu fikum ilmu, ya, itu bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Waqad ruwiya an Utsmana ibni Affan radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunub ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Nah, dari sahabat Utsman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ketika hadir kepada dia sholat wajib, kemudian dia memperbagus wudunya, ya, jadi wudunya benar-benar sempurna, barakallahu fikum. Nah, jadi enggak asal barakallahu fikum ya, percik-percik saja. Naam, benar-benar sempurna wudunya, barakallahu fikum. Kemudian khusyuknya dalam sholat dia perbagus. Rukuknya juga demikian. Melainkan hal itu akan menjadi kafarat penghapus dari dosa-dosa dia sebelumnya. Nah, selama dia tidak mendatangkan dosa besar dan itu berlangsung sepanjang masa. Barakallahu fikum. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadisnya Abu Umamah dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Utsman bin Affan tadi, barakallahu fikum. Nah, jadi sholat itu bisa menghapuskan, barakallahu fikum, dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, selama kita melakukan sholat tadi dengan memperindah wudu, khusyuk dan rukunya. Walahu fi hadithin aydan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man shalla rak'ataini la yuhdith la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Naam. Juga barakallahu fikum dari beliau, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat dua rakaat kemudian dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, ya, apa itu, ngobrol di dalam hatinya, nah, barakallahu fikum, ya, betikan-betikan barakallahu fikum di dalam hatinya, nah itu kalau sholat biasanya tumpah ruah di situ, ya, loncatan-loncatan pikiran kita itu luar biasa silih berganti, ya, barakallahu fikum. Nah, ketika takbir, ya, barakallahu fikum, tayyib, mengingat, ya, nasi udah matang belum ya, nah, barakallahu fikum, baca Al-Fatihah, lain lagi yang diingat. Tadi duitnya tak simpen di mana ya? Nah, barakallahu fikum ya. Kemudian baca lagi surat pendek, barakallahu fikum. Kunci lemari tadi tak kasihkan siapa? Ya. Terus ya. Dia tidak akan mengingat ketika imam melainkan assalamualaikum warahmatullahi, baru sadar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Antara jarak dari takbiratul ihram sampai salam itu tumpah ruah. Ya, kilatan barakallahu fikum, loncatan pikiran itu ya jauh. Nah, bahkan sampai ada yang menghayal ketika sholat itu ya. Nah, coba aku punya sayap ya, aku bisa terbang, enggak usah naik kereta, enggak usah naik pesawat, enggak pakai CVR, VCR ya kan barakallahu fikum. Nah, ngayal dalam sholat gitu ya barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Itu sudah menghabiskan pahala kita. Makanya Nabi mengatakan ada orang yang sholat itu gak dapat apa-apa. Karena isi sholatnya ya itu tadi. Nah, jadi Nabi mengatakan pahala menghapus dosa itu untuk orang yang sholatnya seperti ini. Paham ya? Nah, yang bisa menghapuskan dosa untuk orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Tidak mengikuti alur betikan barakallahu fikum, loncatan-loncatan dan ya kilatan-kilatan pikiran tadi. Nah, makanya habis kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, sholat itu tidak lebih dari hanya sekedar barakallahu fikum rutinitas. Nah, Allah musta'an wa 'alaikum. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu beliau akan menukilkan kepada kita terkait dengan bagaimana khusyuknya salaf dalam menegakkan sholat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Antum cermati dan renungkan baik-baik. Kata beliau, kana Abdullah ibnu Zubair, ya, ini kakaknya Urwah. Nah, dua beradik ini punya tingkatan khusyuk yang luar biasa. Radhiyallahu anhuma, idza qama fis salati ka'annahu udun. Adalah Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, beliau kalau sholat seperti seonggak kayu, ya. Nah, saking tenangnya, ya. Kalau kita kan kadang gitu ya barakallahu fikum. Nah, khususnya kalau sholatnya itu lama, ya. Nah, setannya keluar, ya. Nah, sudah mulai gerak-gerak kakinya, garuk-garuk, ya, nah, gini-gini, gini-gini, nah. Kalau beliau, barakallahu fikum, itu dikatakan seperti seonggak kayu. Nah, jadi orang dari jauh itu barakallahu fikum mengira kayu, ya. Ternyata setelah dekat, ini orang rupanya. Nah, barakallahu fikum. Kan khusyuk itu di hati, Ustaz, ya, bukan pada gerakan. Iya. Barakallahu fikum. Itu alasan orang-orang yang banyak alasan, ya kan? Barakallahu fikum. Hati itu kalau khusyuk diikuti oleh perilaku anggota tubuh kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Perbuatan kita, gerak-gerik kita itu adalah cermin apa yang ada di dalam hati. Barakallahu fikum. Nah, banyak orang-orang yang berusaha barakallahu fikum untuk membeda-bedakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena dia ingin melegalkan, menghalalkan barakallahu fikum tindak tanduk dia yang mungkar, kemudian dia mulai membela diri, ya, jangan suka menghukumi orang. Nah, kamu belum tentu tahu apa yang ada di dalam hatinya, barakallahu fikum. Nah, ya, itu sebuah kebodohan, barakallahu fikum. Nah, yang dipelihara. Memang kita tidak diperintah untuk barakallahu fikum menguak isi hati seseorang dalam syariat ini. Ya, tapi kita menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang nampak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau barakallahu fikum perilaku dia adalah perilaku yang mungkar, yang buruk, yang jelek, ya maka tentu kita akan menyikapi itu. Ya. Tayyib, sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Minal khusyu'i. Ya, beliau dikatakan seperti seonggak kayu karena kekhusyuan beliau dalam salat. Wa kana yasjudu fatanzilu al-asathiru ala dhahrihi. La tahsabuhu illa jirmahaitin. Beliau juga pernah, barakallahu fikum, ketika sholat, ketika sujud, ada gerombolan burung, ya, yang hinggap di, barakallahu fikum, punggung beliau. Nah, karena burung-burung tadi tidaklah menduga, barakallahu fikum, sosok Abdullah bin Zubair tadi melainkan seperti dinding yang biasa mereka hinggapi. Ya, saking tenangnya. Barakallahu fikum. Nah, burung-burung pun tidak menduga kalau itu orang. Barakallahu fikum. Nah, burungnya itu asofir kan banyak. Ya. Nah, dihinggapi burung-burung barakallahu fikum. Tayyib. Saking tenangnya beliau ketika sholat barakallahu fikum. Nah, ya. Kita satu burung hinggap saja sudah barakallahu fikum, ya. Kaget. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nyamuk satu saja menggigit sudah barakallahu fikum. Ya, kayak cacing kepanasan begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu dilatih, ya. Barakallahu fikum. Nah, perlu kita latih untuk memusatkan pikiran. Nah, itu kalau sudah terbiasa dalam hal-hal yang lain, kita akan terbiasa. Nah, barakallahu fikum. Wa shalla yauman fil hijri faja'a hajaru qadhafatin fa dhahaba bi ba'di thawbihi faman tafala. Nah, beliau juga pernah sholat pada suatu hari di Al-Hijr. Tiba-tiba ada, ya, batu qadhafah. Qadhafah itu adalah manjaniq. Manjaniq itu apa? Ketapel. Ya. Ada batu ketapel yang nyasar, barakallahu fikum. Naam. Mengenai, ya, barakallahu fikum, pakaian beliau. Nah, baik. Dan beliau tidak barakallahu fikum bergerak sedikit pun. Ya, tidak kaget barakallahu fikum. Nah, tetap tenang. Itu penggambaran bagaimana khusyuknya Abdullah bin Zubair. Nah, ya. Karena memang mereka sejak kecil sudah dilatih sama ayahnya, sama ibunya. Nah, orang tua keduanya juga orang tua yang luar biasa, Zubair ibnu Awam, barakallahu fikum. Nah, sejak kecil sudah dilatih. Ya, jadi ketika besar, ya, kemampuan mereka dalam barakallahu fikum. Nah, memfokuskan pikiran itu luar biasa. Ya, sampai yang di luar-luar itu tidak mengganggu dan memecahkan barakallahu fikum, membuyarkan konsentrasi dan fokusnya mereka. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu kita latih. Ya, latihnya itu pas sholat. Barakallahu fikum. Nah, baca ketika baca istiftah itu mesti keluar loncatan tadi. Set, ingat ini. Ya, langsung dilawan. Konsentrasi pada bacaan kita. Nah, pahami arti yang kita baca, resapi barakallahu fikum. Datang lagi, dilawan lagi. Nah, awal-awal memang terasa barakallahu fikum luar biasa. Ya, sulit. Tapi kalau kita latih terus, itu sudah otomatis ketika Allahu Akbar, sudah. Ya. Nah, langsung fokus. Karena dia sudah terlatih. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala Maimun ibnu Mihran. Berkata Maimun bin Mihran. Ma ra'aitu Muslima ibn Yasarin multafitan fis salati qattun. Maimun mengatakan, aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar toleh-toleh ketika sholat, walaupun sekali. Ya, fokus lihat ke tempat sujud. Jadi enggak, kadang-kadang kan kita sampai melirik ke depan. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat lagi. Wadah bagi-bagi nasi itu. Wah, ini harus cepat-cepat sholatnya. Masih ada. Habis, waduh, langsung. Ya, nah. Ini enggak pernah toleh-toleh, barakallahu fikum. Yang luar biasa lagi, di sini disebutkan oleh Maimun bin Mihran, walaqad inhadamat nahiyatun minal masjidi fafazi'a ahlus suqi lihauliha wa innahu lafil masjidi yusalli fama iltafata. Nah, barakallahu fikum. Ya, pernah terjadi, kata Maimun, barakallahu fikum, dinding masjid itu ada yang roboh. Ya. Menunjukkan masjid ini masjid tua. Ya. Udah lama mungkin enggak dipugar barakallahu fikum. Masjid tua sekali. Nah, saking tuanya tadi sampai roboh sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Orang-orang yang di pasar itu pada kaget. Karena suara gemeruntuh runtuhnya bangunan tadi itu menghebohkan mereka. Gitu ya, tiba-tiba debu berhamburan, barakallahu fikum. Orang yang di masjid semburat semua. Ternyata di situ Muslim bin Yasar masih tetap barakallahu fikum dalam sholatnya, tidak menoleh sedikit pun, enggak. Tetap. Nah. Ya. Karena tadi saking fokusnya mereka, barakallahu fikum, dalam menegakkan sholat. Dan itu tadi barakallahu fikum butuh dilatih. Harus antum latih. Ya. Nah, kalau antum berhasil barakallahu fikum, itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa kana ahlu baitihi idza dakhala al-manzila sakatu. Wa idza qama ila salati takallamu wa dhahiku. Maimun juga cerita. Ya, keluarganya Muslim bin Yasar, kalau beliau masuk, diam semua kayaknya tenang, ya kan? Nah, karena apa? kewibawaan dan segannya mereka. Pada diam semua, jaga sikap. Tapi ketika beliau sudah mulai menegakkan sholat, mulai mereka ngobrol lagi, bahkan sampai ada yang tertawa. Karena mereka tahu, ya, bapak ini, Muslim bin Yasar, kalau sudah sholat, sudah benar-benar fokus. Ya, jadi orang mau ngomong apa, barakallahu fikum, ribut apa, udah enggak kedengeran sudah. Fokusnya di sholat. Nah, barakallahu fikum. Wa kana Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma idza tawadda'a isfarra launuhu. Contoh yang lain adalah Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma, putranya Al-Husain bin Abi Talib, barakallahu fikum, cucunya Ali bin Abi Talib. Kalau beliau berwudu, maka ya kulit beliau seolah-olah menguning, pucat, ya. Nah, tiba-tiba pucat, mukanya pucat, ya. Kulit tangannya memucat, barakallahu fikum, kuning. Faqila lahu ma hadzal ladzi ya'taduka 'indal wudu. Kemudian ada yang bertanya, gak biasa ini si Ali ini. Nah, apa yang terjadi padamu hai Ali? Kok kamu sering sekali ketika wudu itu kamu memucat kulitmu, menguning, ya, kayak takut, nah, dari sesuatu. Barakallahu fikum. Faqala, maka Ali mengatakan, atadruna baina yadayya man uridu an aquma. Nah, maka Ali mengatakan, apakah kalian tahu siapa yang ada di hadapanku yang aku ingin, ya, tegak di hadapannya? Nah, yaitu Allah. Jadi ketika barakallahu fikum Ali berwudu itu, dia sudah men-setting pikirannya, ya, dia sudah fokusnya tuh startnya di situ. Jadi bukan Allahu Akbar baru fokus gitu, enggak. Dari awal, kalau dari Ali ini, ya, dari awal itu dia sudah fokus, start di situ. Ketika wudu itu sudah fokusnya ke Allah, dilatih. Nah, para wafi. Makanya dia pucet, ya, ini mau ketemu Allah ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sebagaimana seorang insan, barakallahu fikum, ketika dia ingin bertemu dengan orang yang sangat dimuliakan dan sangat diagungkan. Ya, misal dipanggil, barakallahu fikum, oleh Bapak Presiden, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, itu mesti, ya, dia akan pucat, barakallahu fikum. Nah, kadang grogi, kadang barakallahu fikum, nah, khawatir, ya, menjaga sikapnya. Karena dia tahu akan berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia. Nah, dan di sini barakallahu fikum, Ali mengetahui yang dia hadapi itu bukan Presiden Republik Indonesia, ya, tapi apa? Allah Jalla Rabbuna, pencipta alam semesta. Karena Ali begitu tahu siapa yang akan dia hadapi, zat yang akan dia hadapi, sehingga benar-benar barakallahu fikum dia sangat mengagungkannya. Nah, jadi startnya itu sudah dari wudu, bukan pas takbir baru start berusaha untuk fokus, enggak. Dari wudu itu sudah start dia. Nah, ya, sehingga mereka itu wudu itu kan ngobrol. Gimana tadi? Siapa yang menang futsal, ha? Udah siap belum nanti acara malam ini? Oh, ngobrol pas wudu malah ngobrol. Kalau salah enggak, wudu itu dia sudah start, mereka melatih fokusnya. Diem, wudu itu sudah, ya, ucap. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sehingga kalau kita ingin barakallahu fikum tayyib mendapatkan keutamaan sholat, ya, bagaimana membangun karakter itu dari sholat, tirulah, ya, salafunas sholeh barakallahu fikum. Nah, latih kekhusyuan itu sedari dini. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitiklan, ya. Makanya di dalam barakallahu fikum, dalam Islam sendiri kan Karena saking pentingnya khusyuk, barakallahu fikum, seorang itu bahkan diberikan uzur. Ya. Uzur apa? Sholatnya belakangan. Gara-gara apa? Menahan buang air besar atau buang air kecil. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. La sholata bihadratit ta'am walahuwa yudafi'u al-akhbasan. Nabi mengatakan, tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihadirkan. Atau ketika seorang itu menahan buang air besar atau buang air kecil. Nah, sehingga dia tunaikan dulu. Barakallahu fikum. Ya, makanan sudah dihadirkan itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, barakallahu fikum, syaratnya ya. Enggak semutlak itu, beliau menyebutkan ketika makanan dihadirkan dengan ketentuan, barakallahu fikum, yang pertama yashtahi. Dia benar-benar barakallahu fikum sangat ya. Naam, ingin melahap makanan tadi. Saking laparnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia habis barakallahu fikum kerja seharian, ya. Naam, udah lapar sekali ini, enggak makan. Barakallahu fikum, sampai di rumah dihidangkan makanan favoritnya. Ya. Nah, entah oleh ibunya atau istrinya atau saudarinya atau bibinya. Nah, apa itu? Hah? Rawon. Wah, ya. Nah, dia tahu rawonnya ini pas ketika dia ketuk pintu itu sudah ya merasuk ke hidungnya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Sehingga kumisnya itu goyang-goyang, barakallahu fikum. Nah. Wah, ini rawon buatan Umi, sudah lama enggak dimasakin rawon. Ya. Wah, dia pengen sekali. Tapi azan ini. Barakallahu fikum. Nah, maka apa? Makan dulu. Nanti telat Ustaz. Makan dulu. Ya. Daripada ketika sholat. Takbir Allahu Akbar. Rawon, rawon, rawon, rawon, rawon, rawon. Ya kan? Nah. Waduh, jangan-jangan nanti dihabisi sama adik. Dia tahu adiknya ini sama-sama suka makan rawon. Ya, nah. Juga apa? Gak mikir-mikir kalau suka itu. Jangan-jangan gak disisain. Nah, barakallahu fikum. Ya, sudah. Habis itu sholatnya mikirin rawon, ya kan? Nah, sudah makan dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, makan dulu, barakallahu fikum. Ya, kemudian baru siap-siap berangkat. Nah, ya walaupun cuma tinggal dapat barakallahu fikum rakaat ketiga atau bahkan tasyahud akhir. Itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena nilai khusyuknya di situ barakallahu fikum. Ya, daripada kita memaksakan diri tapi khusyuknya buyar barakallahu fikum, dalam Islam justru yang demikian itu dimakruhkan. Nah, barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum ketika dia hendak buang air besar atau buang air kecil. Ya. Atau menahan buang angin. Nah, barakallahu fikum. Sudah, lepaskan dulu. Ya. Nah, jangan pas sholat ditahan, barakallahu fikum. Ya. Nah, akhirnya tadi kayak cacing kepanasan. Goat, goet, goat, goet. Ya kan? Nah, pas imamnya lagi seneng. Ya, lama. Ya, sudah. Dia akan barakallahu fikum. Ya, nyalain itu imam. Nah, tayyib. Pas tasyahud akhir, keluarlah sedikit. Nah. Akhirnya apa? Sudah sholatnya barakallahu fikum dari awal enggak fokus. Terus apa? Ujung-ujungnya, batal. Ya kan? Ngulang lagi dari awal. Nah, itu enggak cerdas. Kalau cerdas, ya sudah. Ya. Buang air dulu, barakallahu fikum. Kemudian wudu baru masuk ke sholat. Itu menunjukkan betapa khusyuk dalam sholat itu sangat-sangat diutamakan dalam Islam. Ya, sampai-sampai as-sholat ala barakallahu fikum waqtiha itu dikalahkan. Nah, barakallahu fikum. Masuk juga dalam hal ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala tsuman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Orang yang habis makan bawang putih, bawang merah, ya, bawang bombay, atau yang menimbulkan bau pada mulutnya, jangan dekat-dekat masjid kami. Sampai dia, ya, membersihkan mulutnya. Nah, fa'innal malaikata tata'adza kama yata'adza barakallahu'alaikum Banu Adam. Karena malaikat juga merasa terganggu dengan bau mulut tadi. Itu kenapa? Karena perkara khusyuk. Nah, paham ikhwan ya? Sehingga khusyuk ini di dalam sholat itu sangat diutamakan. Nah, jadi kalau kita bisa melatih itu, barakallahu fikum, benar-benar akan membentuk ya karakter yang sangat bagus pada diri kita. Nah, sehingga dilatih, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala bisawab, ini yang bisa kita jawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.